Qala rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, kemudian datanglah kelompok Jahmiyah yang mereka mentaktil nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang mentaktil secara kulian, yang menolak nama-nama ataupun sifat-sifat Allah secara menyeluruh, dan ada pula di antara mereka yang menolak secara sebagian atau ta'til juz'iyan, menolak sebagian nama atau sebagian sifat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang mengaku mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ketika beliau masih Mu'tazilah, sebelum kembali kepada pemahaman Imam Ahmad rahimahullah. Demikian juga sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Maturidiyah, pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Demikian juga oleh Kullabiyah, pengikutnya Muhammad Ibn Kullab. Mereka mentaktil dengan taktilan juz'iyan. Mereka menolak nama ataupun sifat sebagiannya. Sebagian diakui, ditetapkan, dan sebagian menolak nama ataupun sifat tersebut ataupun mentahrifnya. Qala rahimahullah, wa wafaqahum ba'dul ulama alladhi ta'atharu bil madhhabil asy'ari al-kullabi. Dan sebagian ulama, ulama ahlu sunnah, mereka sama, sepakat. Para ulama tersebut terpengaruh dengan madhab Asy'ari dan Kullabi, yaitu mentakwil atau mentahrif dari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana lahu fadlu ilmin fit tafsiri wa fil hadithi illa annahum wafaku al-asyairata fi ta'wili ba'di nususis sifat ta'wilan madmuman. Walaupun mereka adalah orang yang memiliki keutamaan ilmu. Halaman 31 ya, pada baris yang ketiga. Walaupun mereka orang yang memiliki keutamaan ilmu di dalam tafsir, di dalam hadis, kecuali mereka sesungguhnya sepakat dengan Asy'ariyah di dalam mentakwil sebagian nas-nas sifat dengan takwil yang madmum, yang tercela. Karena makna takwil ada beberapa, bisa bermakna tafsir, bisa pula bermakna praktek atau perwujudan dari ayat tersebut. Dan takwil yang madmum adalah takwil yang tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh. Itu takwil yang tercela. Ada sebagian ulama dari ulama ahlu sunnah, mereka orang yang berilmu, memiliki keutamaan yang besar, tetapi mereka dalam masalah tersebut terjatuh kepada kesalahan. Lakinnahum la yusannafuna min ahlil bida'i wadh-dhalali kal asy'ariyati alladziina qa'adu قواعد التأويل المذموم التي جرتهم إلى تعطيل البارئ سبحانه عن صفات كماله. Akan tetapi mereka, para ulama tersebut, tidak digabungkan, tidak dikelompokkan dengan ahlul bid'ah, tidak dikelompokkan dengan ahlul dhalal, orang-orang yang sesat seperti orang-orang Asy'ariyah. Mereka terpengaruh. Mereka apa? Terpengaruh dengan pemahaman orang-orang Asy'ariyah. Yang orang-orang Asy'ariyah ini membuat kaidah. Qa'adu, membuat kaidah dengan kaidah-kaidah takwil yang tercela. Oh, kalau tidak masuk akal, oh berarti maksudnya adalah demikian. Tangan, oh tangan, ini tidak masuk akal. Masya Allah punya tangan. Kalau punya tangan berarti seperti tangan makhluk. Kemudian bikin kaidah, oh berarti yang dimaksud adalah iradatul in'am, Allah ingin memberikan nikmat. Dengan maksud apa? Makna dari tangan adalah ingin memberikan apa? Nikmat. Mereka orang-orang Asy'ariyah bikin kaidah-kaidah tersebut yang beberapa sifat kembali kepada satu sifat. Seperti tangan kembalinya kepada iradah, seperti ridha kembalinya kepada iradah, seperti ghadab marah kembalinya kepada iradah, dan seterusnya. Yang kaidah-kaidah yang dibikin oleh orang-orang Asy'ariyah ini menyeret mereka mentaktil, menolak sifat-sifat al-bari, sifat-sifat Allah dari sifat-sifat kesempurnaannya. Fala tutrak kutubuhum wala tuhjar. Maka para ulama tersebut, ulama yang terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah dalam bab sifat, itu tidak ditinggalkan kitab mereka, tidak dihajar, tidak diboikot kitab-kitab mereka. Tidak sebagaimana orang-orang Haddadiyah, pengikutnya Mahmud Al-Haddad, yang mereka apabila ada seorang ulama terjatuh kepada kesalahan, maka ditinggalkan seluruh kitab, seluruh ilmu yang ada pada ulama tersebut, walaupun kesalahan itu bukan kesalahan yang besar. Ini pemahaman Haddadiyah, meninggalkan semua dan apa saja yang datang dari ulama tersebut. Bala yastagni anda, bahkan kita tidak merasa cukup darinya. Artinya kita sangat butuh kepada kitab-kitab mereka. Waqad waqa'a fi dzalika katsirun min ahli al-ilmil kibar. Dan sungguh telah terjatuh dalam perkara tersebut, terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah dalam masalah sifat, sehingga mentakwil sifat-sifat Allah atau mentaktil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sedikit? Kathirun, banyak. Min ahlil ilmil kibar, dari para ulama. Bukan ulama-ulamaan, bukan ulama kecil atau ulama junior, bukan, kibar, ulama yang besar. Siapa itu? Kabni Hajar, seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Yang nama Ibnu Hajar dulu siapa? Haidar, Faiz. Namanya kok anaknya Batu ini. Hajar Batu. Siapa nama Ibnu Hajar? Mantadkur, siapa yang ingat? Siapa Bas? Tidak ada yang ingat? Ini yang bawah dikasih jarak, diperbagus. Jangan lomba-lomba cepatnya, tapi bagusnya tidak ada. Dirapikan, dibaguskan. Semakin hari semakin bagus. Ya, dikasih jarak ini, diperbesar. Masa kecil sekali. Siapa nama Ibnu Hajar? Siapa Yas? Ahmad bin Ali Al-Asqalani rahimahullah. Ulama besar dari kalangan madhab apa? Syafi'i ya. Beliau terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah dalam masalah sifat-sifat Allah. Terpengaruh, bahasanya ta'atsar, terpengaruh. Bukan orang yang membela, bukan orang yang memperjuangkan pemahaman Asy'ariyah, bukan. Terpengaruh. Apa? Terpengaruh saja. Wal Qurtubi wasyaukani wal Qastalani wa ghairuhum. Seperti juga Al Qurtubi, seorang ahli tafsir. Asy-Syaukani, Ahmad bin Ali Asy-Syaukani, Al-Qastalani, dan selain mereka termasuk An-Nawawi rahimahumullah. Termasuk An-Nawawi terjatuh atau terpengaruh kepada pemahaman Asy'ariyah dalam masalah apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitab-kitab mereka tidak mahjurah, tidak kemudian diboikot, tidak ditinggalkan, tidak. Qala lakin ha'ula'i yustafadu min ulumihim al-ghazirah fi tafsiri wa fil hadithi wa fi ulumil Qur'an wa ulumil sunnah. Akan tetapi mereka diambil dari ilmu-ilmu mereka yang banyak di dalam tafsir, seperti tafsir Al-Qurtubi, seperti tafsir Asy-Syaukani, di dalam hadis seperti apa? Fathul Bari syarah sahih Bukhari karya Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian juga Bulughul Maram. Demikian juga dalam kitab Mustalah apa? Nukhbah atau Nukat Nukhbatul Fikr atau Nukat Syarah Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar, atau kitab-kitabnya yang lain. Demikian juga kitabnya An-Nawawi seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah. Demikian juga Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim Ibni Hajjaj. Demikian juga Al-Muhadzab Al-Majmu' Sarah Al-Muhadzab, dan kitab-kitab yang lainnya. Qala wa ulumil Quran, demikian juga dalam ilmu tentang Al-Quran. Wa ulumis sunnah, dan ilmu tentang As-Sunnah. Diambil faedah dari kitab-kitab mereka, bukan ditinggalkan. Qala wa yajibu bayanu ma akhta'u fihi li talabatil ilmi wallahu a'lam. Kata Syaikh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, apa kemudian kita diamkan kesalahan-kesalahan mereka? Tentunya kita di sini para ulama. Apakah para ulama kemudian mendiamkan kesalahan mereka? Demikian juga talabatul ilm, para penuntut ilmu, mendiamkan kesalahan mereka? Kata beliau, wajib menjelaskan apa-apa yang mereka terjatuh pada kesalahan tersebut. Kesalahan mereka wajib untuk dijelaskan. Kesalahan mereka wajib untuk diterangkan. Oh, si fulan terjatuh pada kesalahan. Oh, ini dia mentakwil masalah sifat ini. Harus dijelaskan. Tetapi juga apa? kitab mereka tidak ditinggalkan. Demikian juga secara lebih umum, para ulama dari ulama usuliyun, karena mayoritas usuliyun itu terjatuh kepada apa? Kesalahan ahlul usul secara khusus dalam masalah akidah. Mereka banyak yang terjatuh pada kesalahan. Kesalahan tetap harus dijelaskan. Kesalahan harus tetap diingkari. Tetapi tidak apa, kitab-kitab mereka tidak ditinggalkan atau tidak diboikot. Kata beliau rahimahullah. Qala rahimahullah wa fi ta'liqi sahibil qasidah al-falah ala mujanabatil bid'ah wa ijtinabil muhdatsat wal mubiqat bayanun annaha min asbabish shiqai fid dunya wal barzahi wal akhirah. Dan di dalam ta'liq sahibul qasidah, pemilik qasidah siapa yang bikin syair? Siapa dulu yang bikin syair? Siapa namanya, Faiz? Penyair kita yang kita baca bukunya? Siapa Mas Yusuf? Penyair kita? Siapa di situ, Bas? Siapa? Yang keras. Abdullah bin Sulaiman bin siapa? As'as Ibnu Abi siapa? Ibnu Abi Dawud rahimahumullahu jami'an. Pemilik qasidah adalah Al-Imam Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as rahimahumullah. Dalam ta'liqnya, al-falahu, kebahagiaan, keberuntungan di atas apa? Menjauhi kebid'ahan, meninggalkan perkara-perkara yang baru dan perkara-perkara yang membinasakan. Di situ ada penjelasan. Sesungguhnya bid'ah, muhdatsat, mubiqat, ini adalah sebab-sebab kesengsaraan, sebab-sebab kecelakaan di dunia dan di alam kubur serta di alam akhirat. Sesungguhnya kebid'ahan, muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ini menyebabkan kehancuran, kebinasaan, baik kebinasaan, kecelakaan di dunia atau di alam kubur atau di alam akhirat. Wadhalika bi'aqsid tamassuki bihablillah. Dan yang demikian itu kebalikan dari berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tali Allah, la ilaha illallah. Tali Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebab-sebab apa? Kebahagiaan, sebab keberuntungan, sebab keselamatan di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Qala wa jumlatu la'allaka tuflih, semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Mungtazi'atun min qawlillahi ta'ala, ini diambil dari firman Allah yang maha tinggi, ya ayuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Sabar itu berat. Diperintahkan untuk bersabar. Kemudian yang kedua, wasabiru, bukan bersabar saja, menguatkan kesabaran. Sabar dalam semua hal. Dan ini memang berat. Menguatkan kesabaran, terus bersabar. Ini perkara yang berat. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian. terus menerus untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma ja'alna minal muflihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.